Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ini adalah majlis yang ke-26 dari majlis Ramadan dan kita masih pada pembahasan mustahik zakat. Mustahik yang kelima adalah ar-riqab, budak. Dan yang dimaksud dengan ar-riqab di sini ialah al-mukatabun. Al-ariqa al-mukatabun. Alladzina ishtarau anfusahum min asyadihim. Budak-budak mukatab. Itu budak-budak yang membeli diri mereka dari tuan-tuannya. Dia membebaskan dirinya dengan membayar sejumlah uang kepada tuan dengan nomen sepakati. Maka mereka diberi dari uang zakat untuk bisa memenuhi nominal pembayaran yang disepakati. Supaya mereka bebas dari perbudakan. Bisa pula seseorang itu menggunakan uang zakat untuk membebaskan budak-budak yang ada. Walaupun bukan budak mukatab. Dia beli budak dan dia bebaskan dengan uang zakat. Dimasukkan pula dalam kategori ar-riqab ialah para tawanan-tawanan perang dari kalangan kaum muslimin. Pemerintah bisa menggunakan uang zakat untuk membebaskan tawanan perang tadi. Dikasih jaminan atau dibayar dan kesepakatan yang ada, dibebaskan. Ini semua dakhilun fi umum riqab, masuk di dalam kategori perbudakan. Dan yang perlu diingat, budak lain dengan pembantu rumah tangga. Mereka bukan budak. Mereka bukan budak. Golongan yang keenam ialah al-gharim. Al-gharim. Seseorang yang memikul beban hutang. Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Mereka ada dua macam. Al-gharim ini ada dua macam. Yang pertama ialah man tahammala hamalatan li islahi dzatil bain wa idfa'il fitnah. Seseorang yang menanggung beban hutang, beban biaya untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai atau untuk meredam fitnah di tengah-tengah masyarakat. Maka diperbolehkan diberi dari harta zakat sesuai dengan tanggungan dia. Untuk menyemangati dia atas amal mulia yang dia lakukan. Amal yang bisa melembutkan hati-hati masyarakat kaum muslimin yang bisa meredam fitnah. Nah, disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Qabis al-Hilali radhiyallahu anhu beliau mengatakan tahammaltu hamalatan fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama as'aluhu fiha. Kata beliau, aku pernah menanggung sebuah beban hutang dikarenakan untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai. Maka saya pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya meminta harta zakat kepada beliau terkait dengan ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada beliau, kepada Qabisah, aqim hatta ta'tina sadaqah fa na'muru laka biha. Qum, bangkit kamu. Sampai datang kepada kami harta sedekah, kita akan perintahkan untuk kamu dengan harta itu. Lalu beliau mengatakan kepada Qabisah, ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta tidak halal melainkan untuk satu dari tiga orang. Di antaranya adalah rajulun tahammala hamalatan fahalat lahul mas'alah hatta yusibah thumma yumsik. Seseorang yang menanggung beban hutang, beban biaya untuk mendamaikan kedua belah pihak yang bertikai, maka dia boleh meminta hingga dia mendapatkannya, lalu dia tahan, jangan meminta lagi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah man tahammala hamalan fi dhimmatihi li nafsihi wa laisa indahu wafa. Seseorang yang memang memiliki tanggungan hutang untuk dia pribadi dan dia tidak memiliki harta untuk melunasi utang-utang tadi. Ini ketentuannya. Ya, wa laisa indahu wafa. Jadi untuk orang yang memiliki hutang pribadi, itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia memiliki kemampuan untuk membayar hutang, walaupun dicicil, walaupun dengan tempo, dengan waktu. Yang ini bukan gharim. Enggak masuk dalam kategori mustahik zakat. Adapun keadaan yang kedua, seseorang yang mempunyai hutang, ada beban hutang, dan dia betul-betul tidak mampu membayarnya, kolap dia. Maka, mereka lah yang dikatakan sebagai gharim, dikasih uang zakat untuk melunasi hutang-hutang dia, walaupun jumlahnya cukup besar. Nah, ini yang namanya gharim. Kemudian golongan yang ketujuh ialah fi sabilillah, yang masuk dalam kategori fi sabilillah. Terkait dengan fisabilillah, mayoritas ulama memaknakannya ialah para mujahidin fisabilillah. Ya, mujahidin fisabilillah yang berjihad di jalan Allah, litakuna kalimatullahi al-ulya, supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Jihadnya bukan karena hamiyah, bukan karena asabiyah, bukan karena fanatisme kelompok atau golongan, bukan karena amarah kesukuan atau yang lain-lainnya. Betul-betul dia mujahid fi sabilillah. Maka diperbolehkan dikasih uang zakat dengan itu. Atau harta zakat dipakai untuk membeli persenjataan. Ya, perlengkapan-perlengkapan jihad untuk para mujahidin fi sabilillah. Ini yang dimasukkan dalam kata-kata fi sabilillah. Sebagian ulama berpendapat fi sabilillah itu umum. Itu umum. Meliputi semua yang fisabilillah. Mujahidin fisabilillah. Dan orang-orang yang masuk dalam kategori ini juga fisabilillah. Para tulabul ilm fisabilillah. Para du'at ilallah fisabilillah. Dengan cakupan makna yang lebih umum dengan kata-kata fisabilillah. Walaupun afdalnya dan hukum asalnya ialah para mujahidin fi sabilillah. Barakallahu fikum. Yang kedelapan ialah ibnu sabil, anak jalan. Siapa itu ibnu sabil? Ibnu sabil ialah al-musafir alladhi qata'a bihi safar wa nafada ma fi yadihi fayu'ta min az-zakati ma yusiluhu ila baladihi wa in kana ghaniyan. Wa wajada man yuqriduhu. Dia seseorang musafir yang terputus safarnya dikarenakan habis semua yang ada di tangannya, dari bekal, dari uang, dan segala macamnya. Maka dia diberi uang zakat yang bisa menyampaikan dia ke tempat asalnya. Walaupun dia di tempat asalnya orang kaya. Bahkan kata Syekh Utsaimin, walaupun ada yang bisa memberi pinjaman kepada dia. Tetapi hanya dikasih untuk sampai ke tempatnya saja. Tidak boleh dikasih lebih. Dilebihkan semacam sebuah nafkah lebih, enggak bisa. Semata-mata hanya untuk sampai ke tempatnya. Kalau dia mengalami kondisi yang demikian, maka bisa mendapatkan uang zakat. Di antara contoh yang real di zaman sekarang ini adalah orang yang mungkin berangkat haji dalam kondisi dia mungkin misal belum booking tiket pulang, habis semua harta yang dia miliki di sana, kadarullah misalkan hilang atau kecurian atau yang lainnya, nggak punya apa-apa, maka dia bisa mengambil harta zakat untuk membeli tiket pulang ke tempat asalnya. Ini adalah asnaf tsamaniyah, 8 golongan mustahik zakat. Nassul Quran yang mengatakan demikian. Kemudian di sini Syekh Utsaimin rahimahullah dalam bukunya Majalis Syahri Ramadhan memberikan beberapa poin-poin penting pihak-pihak yang tidak bisa diberikan kepada mereka harta zakat. Ini penting supaya kita tidak salah dalam mengeluarkannya. Yang pertama kata beliau, harta zakat itu tidak bisa diberikan untuk orang kafir, kecuali apabila orang yang kafir itu termasuk mu'allaf. Yang berikutnya, harta zakat itu tidak bisa diberikan kepada orang yang kecukupan, baik yang mencukupi dia itu adalah tijarahnya atau profesi yang lain atau gajinya atau nafkah-nafkah orang lain. Orang yang kecukupan tidak bisa menerima zakat, kecuali kalau dia termasuk amil pemerintah atau dia termasuk mujahidin fi sabilillah atau dia termasuk orang yang gharim menanggung beban untuk islahul bain, untuk mendamaikan kedua belah pihak, atau dia sedang musafir terputus safarnya dan bisa balik ke negaranya walaupun di negaranya dia orang kaya, maka dalam kondisi seperti di atas orang yang kaya bisa dikasih harta zakat. Yang berikutnya lagi adalah harta zakat tidak boleh disalurkan untuk menggugurkan sebuah kewajiban selain bab zakat. Misal dipakai untuk menjamu tamu, tidak boleh menggunakan harta zakat untuk menjamu tamu, itu kewajiban tuan rumah, enggak ada sangkut pautnya dengan masalah zakat. Juga zakat tidak bisa dipakai untuk menggugurkan kewajiban dia menafkahi istrinya atau menafkahi anaknya atau menafkahi kerabatnya. Tidak bisa. Nafkah itu kewajiban dia pribadi, enggak ada sangkut pautnya dengan zakat. Juga ini tadi poin-poin yang diingatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah terkait dengan kondisi yang tidak mungkin kita mengeluarkan zakat pada perkara tersebut. Tayyib. Mungkin tambahkan sekarang ini adalah yang namanya harta zakat tidak bisa dipergunakan untuk pembangunan. Untuk pembangunan. Tapi harta zakat dipergunakan untuk orang yang ada di sana yang termasuk mustahik zakat. Baik. Bagaimana kalau seandainya dia punya kerabat memiliki beban hutang, tidak mampu membayar? Apakah diperbolehkan? Jawabannya bisa. Dia bisa menggunakan harta zakatnya untuk membantu kerabatnya yang betul-betul terkena beban hutang, gak bisa bayar. Atau orang tuanya, atau yang lainnya, bisa. Selama itu bukan nafkah yang wajib gitu. Ya, kalau harta zakat itu sebagai ganti nafkah yang wajib tidak bisa. Tapi kalau selain nafkah yang wajib diperbolehkan. Nah, pembahasan berikutnya yang mungkin perlu diangkat di sini adalah apakah diperbolehkan untuk menyegerakan mengeluarkan zakat mal sebelum haulnya. Ada fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Fatwa Nur al-Darb. Beliau menjelaskan diperbolehkan dengan persyaratan. Apabila sudah ada kejelasan nisabnya dan dipastikan dalam satu haul itu nisabnya enggak berubah, maka diperbolehkan bagi dia untuk mengeluarkan zakatnya segera. Setelah dari nisab tadi dia tahu berapa 2,5%-nya, nominal sekian, jadi dia segerakan. Disegerakan bisa, dikeluarkan seluruhnya juga bisa, atau dia bikin nyicil juga bisa, setiap bulan sekian, sekian, sekian, sekian, enggak ada masalah, selama nisabnya itu jelas. Tidak ada perubahan sampai akhir haul. Ini biasanya untuk orang-orang yang memiliki pemasukan tetap dengan nominal yang tetap. Tidak ada perubahan tiap bulan, dihitung tiap tahun. Juga memiliki pengeluaran yang tetap. Tidak ada perubahan besar kecil, apa namanya, setiap bulannya atau setiap tahunnya. Sehingga dia bisa menentukan setiap tahun itu harta dia sekian. Dia bisa menghitung haul depan harta dia sekian. Nisabnya sekian. 2,5%-nya sekian. Maka diperbolehkan bagi dia untuk menyegerakan zakat. Itu fatwa dari Syekh Utsaimin rahimahullah. Adapun yang tidak jelas nisabnya, tidak jelas pemasukan berapa, kadang naik, kadang tinggi, kadang kecil, kadang besar, atau orang-orang yang enggak jelas pengeluarannya, kadang kecil, kadang sedang, kadang besar, enggak jelas berapa nisabnya di akhir haul, maka tidak diperbolehkan untuk menyegerakan mengeluarkan zakat. Dikeluarkan pas saat haulnya, disitulah dia hitung nisabnya berapa, yang ada dia keluarkan 2,5%. Semoga bermanfaat, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita bahas lebih lanjut tentang masalah zakat fitrah. Demikian, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.